di antara yang menunjukkan bahwasanya yakni manhaj salaf kita kerucutkan dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalil yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Perhatikan kata beliau di sini, sisi pengambilan dalilnya atau istidlalnya. Sisi pengambilan dalil dari hadis ini ialah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan para sahabatnya sebagai orang yang mengikuti perintahnya dan memegang sunnahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW mensifati para sahabatnya radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mengikuti perintah beliau dan berpegang teguh dengan sunnah beliau. Itulah kenapa mereka menjadi layak untuk menjadi satu generasi yang kita jadikan panutan, karena mereka melaksanakan perintah Rasul dan mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang keadaannya seperti itu maka wajib untuk diikuti. Orang yang keadaannya seperti itu maka wajib untuk diikuti, karena mereka mengikuti perintah Rasul, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu merupakan jalan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering ulun menyampaikan kepada pian perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di sini juga disebutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk yakni kita menjadikan para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan. Mana tadi ya? Ah, saya hafal. Kata Abdullah bin Mas'ud kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan satu generasi suri tauladan dia, maka jadikanlah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dia. Kenapa memangnya? Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa aqmaqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadyan wa ahsanaha halan. Kenapa kita harus menjadikan para sahabat Nabi Muhammad SAW satu generasi yang harus kita panuti? Bahkan disebutkan di sebuah yakni athar ya, perkataan sahabat yang lain dan saya tidak salah, "Ma lam ya'rifhu al-badriyun fala taf'aluh." Kurang lebih seperti itu. Juga disebutkan di sini. Jika ada satu perkara tidak diketahui oleh para sahabat yang ikut perang Badar, itu kalian jangan lakukan. Artinya tidak ada kebaikan yang terlewatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling faham, mereka paling mengerti akan firman Allah, akan sabda Nabi Muhammad sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa di antara kalian, kembali kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud, barang siapa di antara kalian ingin mencari aja ginilah, biar pian tandai itu di antara dalil yang cukup kuat untuk yakni yuk cari sama-sama yuk, nang bodoh lo dapat yuk. Dahan dapat tunggu dulu. Ya. Hei, duluan ini. Halaman 139. Perhatikan halaman 139. Ini yang sering ulun sampaikan di banyak pengajian. Contohnya juga disebutkan di sini. Cuman disebutkan bukan untuk dalil terpisah. Dia dalil pendukung akan baiknya hati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil intinya adalah di nomor 50 itu, halaman 137, akan bahwasanya hati para sahabat itu hati yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi satu perkara kalau mereka pandang baik, maka baik di sisi Allah. Satu perkara jika mereka pandang buruk, buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, saking baiknya hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan halaman 139. Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani satu generasi, hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya. Maksudnya sedikit beban itu jarang salah. Mereka melakukan kesalahan tapi sangat sedikit. Itu maksud jadi aqallaha takallufan, paling sedikit bebannya, maksudnya itu jarang salah. Dan paling lurus petunjuknya serta paling baik keadaannya. Petunjuk Rasul mereka langsung tuntut itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang menyebutkan dalam sebuah athar bahwasanya sesaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dibandingkan hidup sekian puluh tahun. Karena indahnya hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa ulun sebutkan indah? Makanya kalau misalnya ada orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, itu pasti sangat indah mimpi. Bagaimana tidak? Seorang sahabat mengatakan, sesaat bersama Rasulullah itu lebih baik daripada hidup puluhan tahun lamanya. Sesaat doang ketemu beliau gitu ya, itu kenikmatan yang luar biasa. Makanya ada kenikmatan yang bisa dirasakan oleh seseorang bahkan di zaman kita ini. Dan itu diantara jalil adanya azab dan nikmat kubur. Di kehidupan nyata kita sekarang ini ada orang dapat nikmat luar biasa, tapi dia ya di Indonesia misalnya, di kamarnya, di kasurnya, dengan selimut bantal gulingnya, tapi tak taunya di mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah, dan itu nikmat luar biasa. Bagi kita yang masih bangun, bagi kita mungkin yang di, yakni mungkin di kamar sampingnya misalnya, ya kita tahu saudara kita itu atau teman kita itu ya dia tidur, padahal dia sedang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang misalnya mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disyariatkan, karena ini bentuk karamah, maka disyariatkan tidak cerita-cerita. Simpan untuk diri Anda, itu keutamaan untuk diri Anda, itu kemuliaan Allah untuk Anda. Karena itu khawarikul adah, satu perkara yang luar biasa, enggak umum orang kemudian mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Simpan untuk diri Anda saja, tidak perlu cerita. Dan tugas kita mengenali sifat Nabi Muhammad secara fisik, supaya kita tidak dikelabui oleh syaitan. Betul bahwasanya syaitan tidak bisa menyerupai Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia bisa bohong, dia tukang bohong. Saya Rasulullah, padahal yakni sifatnya lain. Karena kita enggak tahu, makanya kita mudah dibohongi. Dari ujung rambut Nabi Muhammad SAW dan tubuh beliau secara fisik disifatkan detail oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus tahu, supaya kita tidak dikelabui oleh syaitan mengaku-ngaku Rasul, kemudian bisa jadi menyampaikan yakni syariat-syariat tertentu yang bertentangan dengan syariat Nabi kita Muhammad yang sudah ada SAW. Jadi ini para sahabat, suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi. Di antara keterangan para ulama ketika menafsirkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, Allah Subhanahu wa taala memang mempersiapkan mereka ini, para sahabat ini, hidup di zaman itu untuk menolong Nabi, untuk menemani Nabi. Hanya mereka orang-orang yang cocok untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka generasi terbaik ya, karena hidup bersama manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menegakkan agamanya, maka kenalilah keutamaan mereka. Pelajari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beli buku-buku yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni ada yang dalam satu jilid misalnya tentang 10 sahabat yang dijanjikan surga, itu mungkin minimal pian pelajari 10 di antaranya. Dan kemudian mungkin ada yang dalam 3 jilid Ashabur Rasul di 2 pustaka yang berbeda menjual terjemahannya, itu membahas 100 para sahabat. Subhanallah. Kenali mereka jemaah. Kita juga di Indonesia ini kan punya peribahasa atau quote lah ya, tak kenal maka tak sayang. Anda ingin yakni mencintai para sahabat, Anda ingin memuliakan para sahabat, Anda harus kenal mereka. Bagaimana caranya? Ya baca sejarah mereka. Tentunya setelah Anda membaca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara pian mungkin yang punya kitab Ar-Rahiqul Makhthum atau terjemahan Ar-Rahiqul Makhthum, itu sirah Nabi Muhammad secara umum. Anda bisa topang dengan fikih sirah yang dibahas oleh Ustaz Ahmad. Itu membahas tentang hukum-hukum fikih, perkejadian. Subhanallah, luar biasa memang buku itu ya. Terkadang perkejadian bisa 10 lebih faedah beliau keluarkan. Yang kata Ustaz Fauzan, kita tidak dapatkan di buku lain faedah-faedah itu. Ada lagi kata Ustaz Fauzan, beliau menyarankan ulun untuk membaca buku-buku tertentu untuk ngajar di Bakkah ya. Buku lain menerangkan sisi yang lain lagi, yaitu sirah, tapi kemudian membahas sisi yang lain, di antaranya adalah hadisnya. Karena banyak dalam yakni pengarangan buku sejarah Nabi Muhammad SAW, banyak riwayat-riwayat yang lemah juga tercantum di sana. Nah, ada yang mengkhususkan supaya kita tidak salah dalam memahami sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad sudah selesai itu, Anda tuh baca sirah secara umumnya sudah, memahami kejadian yang sudah, ha, baru kemudian Anda pelajari para sahabat. Minimal ya buku yang tadi, cukup tebal ya, mungkin 500-an halaman mungkin atau 600, yang 10 sahabat yang dijamin surga. Itu minimal sekali, Anda harus tahu 10 orang itu radhiyallahu anhu, yang nasab mereka bertemu di salah satu kakek Nabi Muhammad yang kesekian. Jadi ketemu dengan nasab Nabi Muhammad 10 orang ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad sebutkan secara terpisah di hadis yang khusus di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menetapkan seseorang pasti surga, kita tidak menetapkan seseorang pasti neraka kecuali dengan firman dan sabda. Dan ini salah satu yang kita tetapkan bahwa saya para sahabat pasti surganya kenapa? Nabi Muhammad yang menyabdakan. Sebagaimana kita juga memastikan nerakanya Abu Lahab karena Allah yang berfirman. Walaupun beliau di antara yang disebutkan sangat berbahagia ketika Nabi Muhammad kala itu lahir, yang kemudian yakni menjadi alasan sebagian orang yakni beramal, lebih tepatnya merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW, karena pamannya saja sangat bahagia, pamannya yang kafir saja sangat bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan yang standar, Anda punya ponakan bahagia itu standar, biasa aja. Kalau untuk orang-orang Arab di zaman itu, apalagi ini ponakan laki-laki, karena mereka punya adat istiadat yang buruk, mereka malu kalau punya anak perempuan. Kok pakai dalil? Nah, jadi bahas maulid enggak jadi gitu lah. Kembali sini jam. Para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu jemaah. Suatu kaum yang telah Allah memilih mereka untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agamanya. Karena sepeninggal Nabi Muhammad, siapa yang melanjutkan tongkat estafetnya? Para sahabat. Dan mereka sangat faham itu dari perkataan Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Wahadithu an bani Israel wala haraj, dan ceritakanlah tentang bani Israel tidak mengapa. Farubba yani, kemudian sabda beliau yang lain, naddarullahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'ajjaha kama sami'aha farubba muballagin aw'a min sami' liyuballighu syahid al-ghaib. Kata Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan kecerahan wajah Orang-orang yang mendengarkan sabdaku, dia memahaminya dan kemudian mengamalkan. Kata Nabi Muhammad SAW, yani yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Perintah yang jelas untuk para sahabat mendakwahkan Islam ini. Farubba muballighin aw amin sami', bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya sabdaku lebih bisa mengerti, lebih mengerti cepat, lebih faham dibandingkan yang dengar langsung. Itulah kenapa kita tetap harus berdakwah. Terkadang antum fahamnya yakni tidak terlalu dalam, misalnya antum menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW, tidak terlalu dalam pemahaman antum, cuman pemahamannya lurus. Tapi begitu menyampaikannya ke orang, orang langsung faham. Orang langsung faham, karena yakni inteligensi masing-masing orang berbeda. Antum faham lurus walaupun enggak dalam-dalam amat, misalnya perkara satu hukum ini wajib, ini haram dan lain sebagainya. Walaupun tidak terlalu mendalam sampai khilafnya antum enggak paham, enggak ada masalah. Dakwahkan dan orang langsung faham. Itulah kenapa semua kita juga berdakwah. Nah, para sahabat sangat faham itu untuk meneruskan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang misalnya dulu di zaman Nabi Muhammad SAW beliau larang untuk disampaikan, mereka faham sepeninggal Nabi Muhammad ya harus disampaikan, bukan berarti mereka melanggar sabda Rasul. Seperti Mu'adz bin Jabal yang menyampaikan kabar gembira tentang hak kita terhadap Allah, artinya hak kita yang harus kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu selama kita tidak berbuat syirik Allah enggak boleh azab kita. Itu kabar gembira luar biasa. Kata Mu'adz bin Jabal, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, tidakkah kita dan aku, tidakkah aku menghabarkan ini pada manusia? Ini kabar gembira. Pokoknya jangan syirik aja, Allah tidak akan azab. Kata Nabi Muhammad, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu kabarkan kepada mereka, nanti mereka berleha-leha. Nanti mereka yakni beritikal santai, enggak mau beramal, pokoknya tidak melakukan kesyirikan, ah pasti selamat. Nabi Muhammad tidak mau orang berleha-leha. Tapi kok sampai kepada kita riwayatnya? Karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Dan mereka faham ini harus sampaikan. Nabi Muhammad juga yang ngomong, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Jadi Mu'adz bin Jabal tidak melanggar ini larangan. Karena sepeninggal beliau lah kemudian beliau menyampaikan ini kepada umat, kabar gembira bahwasanya hak kita sebagai seorang hamba tidak boleh diazab, tidak Allah azab selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi disitulah kemudian banyak kaum muslimin terjerumus. Udah tidak katakan banyak, ada kaum muslimin masih terjerumus, yaitu dalam perbuatan syirik. Ada dai-dai yang mendakwakan tauhid, yaitu lawannya syirik. Anda akan tahu syirik kalau Anda tahu tauhid. Dituduh macam-macam. Ada dai-dai yang kemudian mendakwakan sunnah supaya Anda tidak terjerumus kepada bid'ah. Dituduh macam-macam. Bahkan sampai satu pekan ini itu masih bergulir jamaah, tuduhan yang macam-macam kepada masjid ini. Bahkan yang bertanya seorang ustaz, ustaz tentunya yang aktif di masjid-masjid Muhammadiyah, beliau bertanya, subhanallah, betulkah kondisi masjid Imam Syafi'i seperti ini? Satu, ustaz-ustaznya melarang jamaahnya untuk ngaji di masjid yang lain. Tolong cari 500 video saya di YouTube. Saya pernah ngomong gitu. Atau cari mungkin sampai 700-an video Ustaz Ahmad di YouTube. Perkataan seperti itu. Bahwasanya kita melarang semua antum untuk ngaji di masjid yang lain. Enggak ada. Luang antum terkadang di masjid yang lain terusir, gimana wajib? Subhanallah, enggak pernah. Kalau misalnya ada kejadian di satu masjid tertentu, ustadznya kemudian berceramah, kemudian sebagian ikhwah keluar, ustadznya tendensius sekali terkadang. Teman-teman bete juga. Mereka sholat di situ ya karena itulah masjid terdekat. Ada pengajian yang mereka duduk. Tapi selalu saja menghina, selalu saja mengejek ustadznya. Mendiskreditkan jenggot lah, mendiskreditkan orang yang kemudian tidak isbal lah. Ya teman-teman bete juga, keluar mereka. Apa karena itu kemudian isu itu keluar? Anda kalau kemudian menuduh, Anda harus datangkan jali. Ini sebuah pembelaan tentu. Sebagian ikhwah keluar kenapa? Bete sama ente, sama penceramah. Setiap pekan itu terus yang dibahas, ilmu enggak nambah. tapi menanamkan kebencian, kebencian, kebencian, kan di antara jamaah mesti ada yang pro sama dia. Akhirnya sebagian ikhwah di masjid itu jadinya terkucilkan. Buhan ini dipanggil, buhan ini. Kan terkucilkan teman-teman. Kalau ulun pengen sih, karena gendut enak terkucilkan. Jadi berkurus. Subhanallah. Ini ustadznya yang nanya. Dan yang kedua, betulkah di masjid Imam Syafi'i ketika orang itu pulang, kemudian tempat di mana orang yang bukan jamaahnya ke sini, kemudian keluar, maka tempatnya akan dibersihi. Subhanallah. Tuduhan macam apa ini? Ulun sering mengulangi kemudian perkataan ini bahwasanya antum kalau misalnya pengen lihat, antum nanti pulang rada malaman sedikit. Jadi semua pada pulang, antum di teras saja. Ini mesti di vakum. Satu masjid, bukan titik tertentu. Satu masjid mesti di vakum. Antum duduk di sini pun antum di vakum. Kalau antum enggak pindah, antum kesedot masuk ke dalam vakum cleaner. Iya, antum duduk di luar, petugas akan memvakum. Dan kemudian sesekali kalau ke masjid salat subuhnya jam 4. Adzan misalnya jam 5-an nih, antum ke sini jam 4. Antum akan lihat satu masjid di pel. Subhanallah. Kenapa? Standar kebersihan, bukan karena pernah ada orang yang bukan jamaah sini salat sini. Ini keyakinannya orang-orang Ahmadiyah seperti ini. Anda ingin tuduhkan Ahmadiyah untuk masjid ini, subhanallah, itu tuduhan yang sangat yakni sangat rendah lah. Lalu kita membahas sahabat Nabi Muhammad, kita membahas Nabi Muhammad, Ahmadiyah punya Nabi sendiri. Makanya kita tantang ya. Ya, kajian kita semuanya rata-rata live. Paling ketika ada tamu direkam, ada editing baru diupload ulang. Tapi rata-rata yang harian itu live. Itu mungkin file ulun sebutkan tadi itu satu bulan yang lalu mungkin. Sudah hampir 500-an. Apalagi punya Ustaz Ahmad. Di channel yakni punya Imam Syafi'i saja. Apalagi mungkin di Rifqan dengan bahasan yang berbeda. Banyak. Anda harus datangkan bukti. Tapi alhamdulillah ustaznya tabayun. Ya kita jawab. Dia nanya ke Pak Saifullah ke ulun, Ustaz kapan jawabnya? Ulun jawabkan dilempar balik. Dan yang demikian itu akan langsung terbantahkan. Antum sendiri kan duduk di sini, enggak pernah kemudian kita pel. Ya. Bukankah di setiap pengajian selalu ada saja jamaah yang baru pertama, siapa yang baru pertama kali ngaji? Ada enggak? Enggak ada ya. Enggak apa-apa, angkat tangan aja. Oh, itu berarti sudah jamaah lama ya. Yang di perempuan ada yang baru pertama kali ngaji? Ya. Enggak ada tuh kemudian ketika Anda pulang kemudian kita tandain. Ini tadi nih ada orang jamaah baru nih di sini nih. Ini setelah dia pulang kita bersihin. Enggak ada. Subhanallah. Bahkan untuk orang kafir pun kita tidak meyakini tubuhnya najis. Gimana antum mengatakan itu kepada seorang muslim? Kan berarti alasannya orang ini berarti najis kan? Ketika dia masuk ke masjid kita dan dia bukan jamaah kita, berarti orang ini najis kan, kemudian harus kita bersihkan pertama atau terakhirnya kemudian dengan pasir. Kayak anjing. Kayak liur anjing. Orang kafir saja. Bukankah siapapun di antara pian mungkin punya relasi bisnis non-muslim dan ketika Anda bertemu Anda bersalaman? Ya, yang najis itu akidah mereka. Yang menjijikkan, yang buruk itu adalah keyakinan mereka. Tubuh orangnya kita salaman, habis itu kita enggak cuci tangan seperti kita terkena liurnya anjing. Anjing kok enggak? Itu kamu orang kafir saya kata seperti itu. Anda tuduh kaum muslimin seperti itu. Apalagi misalnya tuduhannya sampai bahwasanya jamaah masjid Imam Syafi'i tidak ada yang pakai CD. Ini gimana? Surveinya tuh bagaimana? Orang kalau nuduh harus dengan bukti. Dia tuduh jamaah masjid Imam Syafi'i yakni tidak pakai CD. Survei Anda bagaimana? Kalau untuk laki-laki mungkin bisa lah ya, Anda gawil-gawil ya. Apa kabar ya? Gawil. Kan CD aja. CD Illuminati CD itu tau kan. Karena CD-nya segitiga. Jadi dia pengikut Illuminati ya, para penyembah cahaya ya. Yang besi itu bukan Yahudi. Kaum muslimin pakai boxer dong, karena segi empat. Itu kalau di ikhwan. Nah kalau di akhwat gimana? Jangan dilanjutkan lah ya. Aduh. Ya Allah ya. Kalau tuduhan, pokoknya mun mengaji di masjid Imam Syafi'i itu berikit tuh bang, ini digajinya aja sepengajian 100 ribu. Masya Allah. Subhanallah. Itu orang pasti yani akan antri untuk ngaji di sini. Iya, untuk ngaji umum saja orang bahkan mungkin harus ambil tiket. Hah? Nomor 3240 mau. Silakan masuk, Pak. Antri tiket gasing ngaji ya. Begitu duduk sudah kafaratul majelis. Wah, antriannya panjang. Kenapa? Dapat duit. Seminggu di sini hampir 14 pengajian. Berarti seminggu 1.400.000. Sebulan 5,6. Gaji antum berapa sih? Hah? Gaji antum UMR doang kan misalnya 2,6-2,7. Di sini ngaji 5,6 juta. Antum resign aja udah. Resign. Pina musti resign-resign mencari gawin enggak kadang. Kadang alih cari duit ngaji 5,6 juta. Rumah kawa dicicil, sepeda motor kawa dicicil, dikumpulkan kawa ge sama modal mahar ya kalau nah. Ngaji jaga ya. Datang ke rumah bapak-bapak. Saya ingin lamar anak bapak. Kamu punya penghasilan berapa? Kalau saya rajin 5,6 juta. Maksudnya kerjaan apa tuh? Ngaji doang, Pak. Bayangkan, Pak, saya nuntut ilmu agama dapat duit di situ di Masjid Imam Syafi'i. Subhanallah ya. Tuduhan yang sangat bodoh ya, walaupun menguntungkan kita. Aduh, ya Allah. Baru itu di pekan ini. Jadi yang nanya itu ustadznya, subhanallah. Alhamdulillah beliau tabayyun. Alhamdulillah beliau tabayyun. Saya kenal baik dengan ustadznya. Saya kenal baik dengan ustadz. Karena memang saya enggak ada masalah dengan para ustaz yang biasa ngisi pengajian di masjid-masjid Muhammadiyah, apalagi Ustaz Riza, Ustaz Fauzan. Bahkan bisa dibilang keluarga, mereka sepupu istri saya. Wallahu a'lam bissawab. No problem. Enggak ada masalah. Bahkan di antara ikhwah mungkin ada di antara antum yang pernah nanya dan antum sebarkan di grup. Ana enggak perlu ngasih izin. Ketika Anda menjawab jawaban di WhatsApp atau DM, Anda sudah tahu Anda mungkin akan capture jawaban itu. Makanya terkadang Anda harus fikir-fikir ketika menjawab. Makanya terkadang ada yang sehari baru terjawab, ada yang dua hari baru terjawab. Karena walaupun pendek, harus mikirkan. Karena ulun mikirkan bahwasanya jawaban ulun akan pian capture. Bahwasanya sebagian ekor bertanya, Ustaz fulan dan fulan dan fulan bagaimana? Boleh enggak ambil ilmunya? Boleh. Tapi dipahami salah. Bahwasanya yang tidak disebutkan berarti enggak boleh. Itu yang salah. Saya tidak katakan tidak boleh. Kenapa? Saya enggak kenal. Yang Anda sebutkan saya kenal. Bahkan saya pernah duduk di majelisnya. Makanya saya kemudian rekomen. Kenapa? Saya kenal dan saya tahu yang mereka bahas. Bahkan saya tahu buku tafsir apa yang mereka bawakan. Bahkan saya tahu kitab fikih apa yang mereka bawakan. Kemudian di antaranya minjem ke saya bukunya. Makanya saya kan silakan. Kenapa? Saya tahu mereka ilmiah ketika pengajian. Yang lain bukan berarti enggak boleh. Saya cuma enggak kenal aja. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Karena kalau yang demikian kemudian itulah yang jadi alasan larangan, enggak, saya tidak pernah larang. Bahkan sebagian ikhwah yang bertanya, bolehkah ngaji di teman-teman yang ada di Lansan Ulin? Pernah ulun larang? Tolong sebutkan satu orang. Tidak pernah ulun melarang. Silahkan ngaji dimanapun. Subhanallah. Bahkan diantara ikhwah juga menyebutkan bahwasanya ketika ulun menyebutkan ikuti yang disampaikan, bukan ikuti orangnya. Berarti tetap boleh ngaji di lansan ulin? Boleh. Kenapa memang? Gak ada masalah. Yang jadi masalah terkadang antum baru 1-2 kali ngaji di sana, antum tahdi saya. Gak usah ngaji sama saya lagi. Lah ente baru 2 kali ngaji. Anda terbawa suasana. karena di sana, kalau di sini berarti suasini. Subhanallah. Insyaallah kalau antum sudah sering ngaji seperti ini, antum punya filter kok. Antum punya filter. Antum bisa kemudian saring. Tidak bisa dipungkiri para ustaz, yakni mereka punya keilmuan yang luar biasa. Terkadang bahkan mungkin hanya sebagian yang mereka sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kemudian antum baru ngaji sebentar, antum tidak punya adab kepada orang yang mengajarkan kepada antum. Bahkan mungkin pertama kali antum kenal dakwah salaf ini di masjid ini, kemudian antum tahzir masjid ini, gak usah lagi ngaji di masjid salaf. Kenapa? Itu pengajian pakai video. Kenapa memang? Hah? Para ulama menggunakan dan media ini luar biasa. Baru-baru ini ulun dapat pik ya, para jai di kalangan nahdiyin pun mereka sudah menggunakan media ini. Yang tadinya belum, mereka menggunakan semua. Subhanallah. Kenapa? Yang ambil manfaat banyak. Yang ambil manfaat banyak. Kalau ustaz itu cukup populer, sekali pengajian begini bisa ratusan orang yang nonton di luar sana. Ya enggak bisa hadir, bukan mereka enggak mau hadir, enggak bisa hadir. Ayeh. Diingatakannya sadang Adan dulu. Allah alamissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ulangi perkataan beliau hafizhahu taala bahwasanya yakni beliau menerangkan sisi pendalilan dari hadis yang kita baca tadi. Sisi pengambilan dalil dari hadis ini ialah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyifatkan para sahabatnya sebagai orang yang mengikuti perintahnya dan memegang sunnahnya. Karena setiap nabi pasti punya hawariyun dan ashab, pasti punya para pengikut setia dan sahabat-sahabat. Dan orang yang keadaannya seperti itu maka wajib untuk diikuti. Orang yang keadaannya seperti itu artinya mengikuti perintah nabinya, berpegang teguh dengan sunnah nabinya, itu wajib untuk diikuti. Karena hal itu merupakan jalan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita faham akan semua syariat sampai detik ini itu jasa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jasa mereka. Padahal secara individu mereka adalah orang-orang yang sangat takut untuk menyampaikan sabda Nabi Muhammad karena takut salah. Tapi subhanallah, ribuan hadis sampai kepada kita hingga kemudian semua kita faham akan agama ini jasa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kata beliau, adapun orang-orang yang sesudah mereka, mereka telah menyalahi perintah dan sunnah mutlak, tentu tidak. Menyimpang yang menyimpang, menyalahi yang menyalahi, tentunya enggak semua. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan tabi'in, Nabi Muhammad menyebutkan tabi'ut tabi'in, itu kan generasi setelah para sahabat. Lalu Ustaz, kalau misalnya setelah tabi'ut tabi'in gimana? Ya sama aja. Yang ikut perintah Nabi Muhammad banyak, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad tetap ada, sekalipun setelah zaman tabi'ut tabi'in. Para imam mazhab semuanya rata-rata kan generasi berikutnya itu. Bukankah kita mengikuti mereka dengan semua fikih yang mereka telah terangkan? Dan mereka tidak pernah kemudian memerintahkan murid-muridnya, jangankan kita yang jauh ya, mereka tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk fanatik dengan pendapat mereka. Tapi keilmuan mereka mempermudah kita memahami syariat ini. Bolehkah bermadhab? Boleh. Fanatik dengan madhab? Jangan. Tidak bermadhab? Enggak ada masalah. Karena kalau Anda kemudian menjadi orang yang fanatik dengan mazhab tertentu hingga semua perkataan si alim itu menjadi rujukan Anda, kata Syekh Utsaimin, seakan-akan Anda menjadikan dia nabi kalau begitu. Ikuti perkataan alim, khususnya imam mazhab, yang kemudian bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz, nimbangnya gimana? Di generasi berikutnya Anda pelajari. Para ulama yang menilai di generasi berikutnya Anda akan tahu. Itulah gunanya belajar. Bahkan bisa jadi di generasi yang sama pun mereka menilai. Bukankah di yakni kurikulum vitae-nya semua para ulama itu mesti ada satu bab pujian para ulama terhadapnya? Siapa yang hadir waktu kita baca biografinya Imam Ibnu Jauzi? Kan ada bagian pujian para ulama terhadapnya. Itu menunjukkan keilmuan yang mereka miliki. Malakah, makanya para ulama yang lain memujinya. Tapi di saat yang sama para ulama adil kok. Ketika si alim punya kesalahan, mereka sebutkan juga, agar kemudian orang tidak ikut mengikuti kesalahan si alim. Tapi mereka adil. Semoga Allah mengampuni dosanya, semoga Allah memberkahi ilmu yang dia sampaikan. wallahu alam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, adapun orang-orang yang sesudah mereka, mereka telah menyalahi perintah dan sunnah. Apakah semua? Ah, tentu tidak. Ada yang menyalahi, ada yang kemudian tidak berpegang teguh dengan sunnah. Maka tidak boleh diteladani dan tidak boleh dijadikan pegangan karena mereka telah salah dan menyalahi. Untuk yang salah dan menyalahi, Imam Malik berkata rahimahullah, innama ana bashar ukhti wa usib, fanzuru fi qawli, fa in wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhuh, wa in lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuh, atau wada'u qawli. Aku ini hanya manusia, kata Imam Malik. Aku bisa benar, aku bisa salah. Layaknya siapapun di antara kita. Karena tidak ada yang maksum. Maka perhatikanlah pendapat-pendapatku. Jika bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka silahkan ambil. Orang awam tidak pernah akan bisa menilai. Itulah kenapa kita harus belajar. Supaya kita menjadi tahu dari seorang yang alim menerangkan, ini tidak sesuai. Perkataan alim yang lain jauh lebih kuat. Seorang alim yang menerangkan, orang awam enggak tahu. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak ingin belajar. Ah, biarlah kita awam saja. Tugas kita kan cuma beramal, enggak usahlah nuntut ilmu dalam-dalam. Salah. Mereka membuka untuk kita begitu banyak wawasan para ulama itu. Bukankah jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan pian bisa membenarkan ini walaupun saya tidak akan tanya satu-satu. Ketika Anda tahu sesuatu yang baru akan agama ini, itu ada kenikmatan tersendiri, enggak bisa diterangkan. Rasanya tuh di sini, tapi enggak bisa diterangkan. Ada kenikmatan ketika tahu ilmu. Oh. Bahari asa suara mendengar, oh ini sekalinya dalilnya, itu nikmat jamaah. Ilmu memberikan kenikmatan, tentunya tidak bisa diungkapkan. Sama seperti yakni banyak hal yang terkadang kita tidak bisa diungkapkan. Cuman kita tahu ini baiknya. Hati yang berbicara. Lain ceritanya kalau yakni buang angin ya, itu ada kemiripan. Itu cuman bisa dirasakan juga. Orangnya kadang-kadang kita enggak ketemu. Wah, cuman ada baunya doang ya. Atau ya begitulah ya. Tapi ilmu enggak gitu ya. Ilmu yakni abstrak ya, itu hati yang merasakan nikmat sekali. Ulun pribadi subhanallah ya, karena ngajar sirah akhirnya harus banyak baca rujukan, dan Ustaz Fauzan yang ngasih beberapa kitabnya, baca ini Kak, baca ini Kak, baca ini Kak. Nikmat sekali. Begitu tahu kejadian yang bisa jadi, oh kalau itu murid-murid mereka cuma ikut buku kurikulum dong. Mereka cuma ikut buku kurikulum Raudhatul Anwar, di antaranya mungkin ringkasan Ar-Rahiqul Makhthum. Tapi begitu kita kasih info yang lebih dari sana dan sini, mereka oh kan gitu. Kita merasakan nikmatnya, kita bagi kepada orang lain. Juga tidak berlangku dengan kentut ya, itu nikmat memang, tapi kalau Anda bagi cukup. Apalagi pas sembahyang lo bau semerbak, tapi karena nenang keluar dari soft. Misteri itu ya. Karena banyak yang mencium, ini ada yang ngentut nih. Tapi tidak ada yang keluar dari soft. Masya Allah. Karena kalau bersuara, oh nyatai kada kok kada keluar ya lo. Nah ini yang sebenarnya yang mendesis tuh nah. Kayak suara ular yang mendesis ya. Bahkan terkadang ya seperti itulah. Wah, tapi subhanallah. Ya Allah, pian ini analoginya nih alat. Wah, harum. Harum, tapi kan kedengaran suaranya dari ciptaan Allah ini subhanallah. Peredamnya luar biasa. Tidak ada bunyi, enggak ada. Wah, subhanallah. Tapi kenapa yang enggak ada yang keluar dari sob? Akhirnya begitu salam-salam itu saling celeng-celeng masing-masingnya. Ini nyawa kan ini ya. Yang ini juga nih. Ya akhirnya kemudian ya ini ya ditanamkanlah perseteruan ya gara-gara gas ya. Wallahul muwaffiq. Lanjut jam. Jadi ini tidak mutlak ya. Yang menyimpang menyimpanglah yang menyimpang, salahlah yang tentunya yang salah. Maka menjadi jelas bahwa pemahaman sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang terpilih adalah sebagai tolak ukur kebenaran. Kenapa di sini diputus sampai tabi'in? Karena mereka nuntut ilmu langsung kepada para sahabat. Apakah kebaikan terputus setelah tiga generasi pertama terbaik umat ini? Tentu tidak. Kebaikan akan selalu ada, tapi akan selalu berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, bahasan kita pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan bahwasanya di setiap zaman para nabi itu pasti punya para penolong, para nabi itu pasti punya yakni pengikut yang setia yang selalu mengikuti sunnahnya dan mentaati perintahnya. Dan untuk kasus Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatlah radhiyallahu anhum orang-orang tersebut, para penolong, para pengikut setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beragama mengikuti metode mereka ini adalah sebuah kewajiban karena mereka adalah generasi yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Itulah. Belum dedik kah? Biar aja sini. Bukakan barang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Apakah mempelajari para sahabat termasuk bagian dari keimanan? Iya. Sangat. Jamaah, para sahabat itu bagian dari agama ini. Kalau bukan para sahabat, kita enggak tahu agama ini. Pian tahu satu ayat, tolong dicarikannya. Tapi saya ingat surah At-Taubah. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi. Qul abillahi wa ayatihi wa rusul. Qul abillahi wa rusuli wa ayatihi kuntum tastazi'un. Ayat dulu ya. At-Taubah kayaknya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. At-Taubah 50 60. Surah At-Taubah ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian mengolok-olok? Janganlah kalian minta maaf atau mencari uzur. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Antum tahu ceritanya, di salah satu peperangan, di perjalanan ingin perang itu, sebagian orang-orang munafik disebutkan, mudah-mudahan saya tidak salah, ada 9 orang atau sekian belas orang, sedikitlah pokoknya, sebagian orang-orang munafik mereka berbicara satu sama lain, tapi pembicaraannya itu mengejek para sahabat yang lain. Ingat ya, ini kalau kita tidak sebutkan di awal ini orang munafik, kita akan tahu ini orang sedang pergi pengen perang. Kalau pulang, wow, labelnya ya ini pejuang dong. Tapi mereka orang-orang munafik. Bayangkan level kemunafikan mereka. Perang, ikut mereka. Padahal isinya kafir. Tapi perang, ikut. Subhanallah. Mereka mengejek sebagian para sahabat yang disebutkan, saya tidak katakan gendut ya. Fitnah mereka itu adalah, obrolan di antara mereka itu adalah, kita ini tidak pernah melihat orang yang kalau makan itu rakus, orang yang kalau pergi perang itu takut dibandingkan mereka-mereka ini. Tapi dengan memberikan isyarat orang-orang yang mereka maksud adalah sebagian para sahabat, para penghafal Al-Quran yang ikut perang. Mungkin mereka yakni tidak biasa ikut latihan mungkin ya. Mungkin tidak ingin katakan gendut atau apa karena takut kita mencela para sahabat. Tapi yang jelas mungkin tidak seatletis sahabat yang lain, para penghafal Al-Quran ini. Didengar oleh seseorang, perkataan kalian ini saya akan sampaikan kepada Rasulullah. Karena itu hinaan. Tak taunya begitu sampai kepada Rasulullah dan mereka minta maaf kepada Rasulullah, sampai bahasa Banjar itu tepair. Nabi Muhammad menaiki kudanya dan mereka minta maaf. Nabi Muhammad sambil jalan, mereka tuh bahasa kita tuh terseret. Bahasanya terseret, tepair. Kalau antara dua handphone itu kemudian digabungkan tuh tepair ya, ya pairing ya, bahasa Inggris itu ya. Mereka minta maaf dengan mengatakan inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab, wahai Rasul, kami hanya bermain-main, kami hanya bersendau gurau, tidak dimaafkan sama Rasul. Itu sebab ayat itu turun. Tapi kalau pian perhatikan ayatnya, kita kan sedang menyebutkan apakah sahabat mempelajari sahabat bagian dari keimanan. Sangat jawabannya. Kenapa? Perhatikan ayatnya. Apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Sekarang mereka olok-olok siapa? Sahabat. Bukan Allah, bukan ayatnya, bukan Nabi Muhammad yang mereka olok, bukan. Tapi ayatnya turun karena ada yakni istihza atau praktek mengolok-olok dari orang-orang munafikin kepada para sahabat. Kata para ulama, ini bukti bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad bagian dari agama ini. Karena dia tidak disebutkan padahal di ayat ini. Ayat itu turun karena kejadian ini. Itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi pelajari ya, antum akan dapatkan banyak hal yang luar biasa. Saya pun masih membacanya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara atau tips agar kita mengetahui seorang itu bisa diambil ilmunya atau tidak? Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, maka mungkin untuk tahapan awal, di antara cara Anda mengetahui seorang dai, mubalik, ustaz layak untuk diambil ilmunya adalah keilmiahannya. Itu dulu, mungkin sangat simpel. Artinya ketika dia berbicara satu perkara ditopang dengan firman Allah, dia berbicara satu topik kemudian dia topang dengan sabda Nabi Muhammad, apalagi kemudian dia sebutkan perkataan para sahabat, disebutkan perkataan para ulama, itu luar biasa. Itu mungkin untuk tahap awal. Sisanya mungkin baru yakni sifat orangnya ya, sifat orangnya. Terkadang yakni ilmiah orangnya, ilmu yang disampaikan, tapi kemudian mungkin sifatnya buruk. Ini susah. Karena Anda akan jadi panutan sebenarnya. Hei para da'i, para ustaz, para mubalighin, nasihat untuk diri pribadi, orang akan menjadikan Anda panutan. Maka mungkin yakni Anda bisa lihat akhlaknya. Dan itu di antara penentu. Ketika ada dua alim, katakanlah untuk zaman sekarang misalnya dua ustaz gitu ya, dengan keilmuan masing-masing menyampaikan satu perkara dengan keilmuan masing-masing, katakanlah di level yang sama misalnya, kemudian membuat Anda bingung, cari yang paling bertakwa di antara mereka. Anda akan tahu siapa di antara mereka yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih layak untuk Anda ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk tahap awal. Apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mendoakan teman yang kafir di dunia ini, di dunia saja? Karena teman saya yang kafir baru saja lolos seleksi polisi dan saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepadanya. Oh, doa duniawi. No problem. Boleh. Boleh, enggak ada masalah. Doa tentang agama pun boleh. Iya, supaya dia dapat hidayah boleh. Apalagi hanya selamat ya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan bisa jadi karena praktek Anda itu yang kemudian melebur suasana dan mungkin menghilangkan image buruk yang mungkin pernah ada di benak dia tentang seorang muslim. Dia ngucapin salam loh. Maksudnya dia apa istilahnya? Apa sih? Bukan menyenangkan. Ya, bukan apresiasi juga, apa ya? Ya mengucapkan selamat lah ya. Subhanallah. Karena itu perkara yang lumrah. Itu perkara yang biasa. Dalam urusan agama pun boleh. selamat ya, Anda sudah keterima jadi polisi. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu petunjuk jadi polisi yang muslim yang bertanggung jawab. Wah, mantap ya. Wallahul muwaffiq. Karena tidak bisa dipungkiri, mau di profesi apapun ya, ada saja terkadang satu oknum yang membuat yang lainnya terlihat buruk. Tidak boleh pukul rata, tapi ada oknum yang terkadang membuat jelek. Oknum TNI kah, oknum polisi kah, oknum ustad kah, satu orang, tapi terkadang bisa membuat semua orang gitu semua. Wah, gak boleh. Tidak boleh Anda general. Yang error di setiap profesi ada saja orangnya, tapi Anda tidak boleh yakni menggeneral, mengumumkan seperti itulah polisi, seperti itulah TNI, seperti itulah semua ustaz. Enggak. Oknum yang salah, jangan Anda kemudian yakni timpakan kesalahan itu kepada semua. Atau mungkin oknum dokter misalnya yang tidak bertanggung jawab, ada aja. Tapi apakah Anda boleh gitu semua? Enggak boleh. Bahkan bisa jadi di rumah sakit yang sama enggak bakal seperti itu semua. Mungkin satu orang saja mungkin yang error. Bisa jadi errornya tuh karena secara kehidupan pribadi juga mungkin bermasalah. Akhirnya ketika menghadapi pasien, mungkin kata-katanya tidak dia pilih sebaik-baiknya. Ya, yang terkadang bikin orang itu down. Kayak Pak Dok hasilnya, bah, piannya paling seminggu lagi. Dia mungkin lagi bete urusan di luar. Akhirnya dia tidak memilih kata-kata yakni yang tepat. Ulun mengalami itu jemaah. Waktu ingat sekali dulu Dalila, sebelum umur 4 tahun ulun bawa ke salah satu dokter mata. Ulun enggak tahu kasusnya kenapa. Tapi yang jelas dia kalau lihat layar TV itu mesti miring seperti ini. Ini sudah enggak benar nih. Kita cek, tahunya dia plus. Anak ulun itu plus. Dan alhamdulillah memang anak kecil kalau plus, kata para dokter, ketika mereka beranjak dewasa, insya Allah berkurang. Lain kalau sejak kecil sudah minus, itu kalau gak dijaga nambah terus itu. Tapi kalau plus, dengan bertambahnya umur, dia malah berkurang. Dalilah anak ulun terlahir dengan apa ini ya, ini kan kornea ya, bagian yang lebih kecilnya lagi apa, pupil. Bagian terkecil dia, kan ada bulatan lagi di mata itu, ada tiga layer, bulatan yang paling dalam itu dia terlahir dengan pupil yang kecil. Tapi dengan bertumbuhnya dia menjadi dewasa, dan memang sampai sekarang per 6 bulan kita cek itu berkurang terus minusnya. Tapi di dokter yang pertama itu, wah parah ini jar. Gitu dia ngomongnya, ya Allah, kita ini anak pertama, belum umur 4 tahun, masih ya, tapi waktu itu sudah masuk TK sih ya. Belum masuk TK pada kalau enggak salah kan. Sambil ngecek, parah nih Pak. Kita kan jadi down ya. Subhanallah. Syukur pian wahini menceknya aja. Namun kada terlambat piannya aja. Syukur saya ustaz ya. Mungkin kalau bukan ustaz, ulun akan cari sesuatu yang tajam ya. Tapi kan oknum. Begitu pindah ke dokter yang lain, kata-katanya enak sekali. Subhanallah. Tenang Pak. Ini dengan dia terangkan, akhirnya saya tahu. Kan jadinya adem ya. Wah, ini apakah boleh kemudian ulun pukul rata semua dokter mata kayak yang pertama? Enggak boleh. Mesti ada sebab, dan mungkin itu karakter ya. Mungkin beliau suka blak-blakan aja. Parah nih Jan. Yang orang tua langsung serangan jantung. jantung di sebelah aja. Kurang ajar ya. Ya. Enggak boleh. Ya? Allah yang bisa. Jadi boleh ya, apalagi mendoakan supaya dia dapat hidayah, enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu kita mendoakan kepada Allah ampunan untuk orang kafir sekalipun mereka keluarga sampai sudah wafat. Ya Allah ampuni. Enggak bisa, enggak boleh. Nabi Muhammad lakukan itu kepada pamannya Abu Thalib dan turun ayat. Al-Qasas 56 atau At-Taubah 113. Tolong dicek. Maka nabi Nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Tidak layak, tidak boleh untuk seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan, memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang kafir walaupun mereka karib kerabat. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah wafat di atas kekafirannya. Lainnya masih hidup. Misalnya siapapun di antara kita punya keluarga, pamankah, bibikah, bahkan mungkin orang tuanya misalnya non muslim, doakan. Ya Allah berikan petunjuk kepada orang tua saya. Ya Allah berikan petunjuk Islam kepada paman saya, bibi saya. Boleh, enggak ada masalah. Wallahu alam bisa. Walaupun terkadang ada orang ya, hidayahnya itu unik ya, hidayahnya itu unik. Yani Allah kasih langsung ke orangnya ada, enggak dari orang lain. Ulun kalau enggak salah pernah cerita, saya ulangi sedikit lagi ya supaya pian ingat. Dulu ketika di Lombok, ulun punya ustaz waktu itu yang menjadi musyrif kita di Lombok, dan beliau punya murid. Beliau juga ngajar di universitas umum lah ya. Muridnya ini datang ke kos-kosan kami dan bercerita bagaimana sejarah dia masuk Islam. Hidayah itu memang unik jemaah. Dia masuk Islamnya karena kebelet ngencing. Jadi dia punya teman-teman muslim tentunya. Suatu saat dia kebelet buang air kecil, dan yang terdekat kala itu adalah mampir di masjid. Dia harus mampir di masjid. Begitu yani dia stop, dia parkir, ada penjaga masjidnya. Dia tanya, WC di mana? Oh silakan deh, masuk situ aja. Sudah selesai buang air kecil, keluar dia dalam kondisi benar-benar ini sepatu gitu. Kata dia, rasa capek, dia duduk-duduk dulu di teras masjid. Non muslim masuk masjid boleh, apalagi untuk tujuan supaya hati mereka lunak. Tapi kalau kemudian enggak ada tujuan masuk masjid bawa anjing, wah ini. Misal ada, Ustaz, saya non muslim, bolehkah saya lihat isi masjid? Silakan lihat. Monggo, no problem. Kenapa? Basic tubuh mereka tidak najis. Akidahnya yang bermasalah. Tapi kalau ada tujuannya, kalau buat apa ya? Ya saya ada ketertarikan dengan Islam, saya ingin lihat rumah ibadahnya. Oh, silakan. Ada apa ya? Keredainya anak lihat apa? Masa. Oke. Akhirnya dia duduk-duduk di teras. Dan subhanallah ya, angin sepoi-sepoi ya siang-siang, tapi kalau di tempat yang rindang ada angin sepoi-sepoi enak sekali. Dia akhirnya rebahan dan tertidur, subhanallah. Di tidur itulah dia yang cerita langsung. Dia diperintahkan untuk membuka mushaf Al-Qur'an. Ketika dia bangun, dia langsung yakni membuka mushaf yang ada di masjid. Di antara yakni para ulama ada khilaf memang tentang non muslim kemudian memegang mushaf. Kalau terjemahan tentunya tidak ada khilaf ya, boleh insyaallah. Berkaitan dengan mushaf original non terjemahan enggak boleh. Untuk muslim saja kan kita perdebatkan harus wudu dulu, masa kemudian non muslim pegang-pegang? Mungkin yang terjemahan. Makanya beberapa orang pernah yang tertarik dengan Islam, ulun kasih Quran terjemahan dan mereka memegang. Enggak masalah. Katanya pengen belajar, silakan. Layaknya buku-buku biasa yang dia baca, yang namanya buku Latin, bukanya dari kiri dong, bukanya dari sini dong. Akhirnya dia buka dari sini, dia gak tahu Quran harus dibuka dari kanan karena awalnya dari kanan. Dia buka dan halaman pertama yang dia buka, bukan kemudian misalkan biasanya Quran tuh ada keterangan nih cetakan mana, enggak, atau ini tanda baca atau beberapa hukum, enggak. Pas dia buka, betul-betul dapat halaman surah Al-Ikhlas. Hidayah unik, Allah yang membuat itu. Dan begitu membaca ayat pertama dia bilang, dan terjemahannya dia langsung tahu, ini agama yang benar. Baru satu ayat doang, subhanallah. Qul huwallahu ahad, katakan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Cukup bagi seorang hanya satu ayat. Di sisi yang lain ada orang bahkan hafal Al-Quran. Non muslim ada yang hafal Al-Quran? Ada. Orang-orang Islamolog, orang Kristen yang pintar Islam itu bisa hafal Quran itu. Tapi apakah kemudian bermanfaat? Gak bermanfaat buat dia Al-Quran. Karena hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab Mu'jam Al-Mufahros, indeks pencarian hadis yang dicari perkata, itu yang ngarang non muslim. Subhanallah. Bermanfaat untuk dia? Enggak. Tapi karangan bermanfaat untuk kaum muslimin. Dia dapat kebaikan, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Anda berbuat baik, Allah pasti ya berikan Anda kebaikan. Tapi hidayah di tangan Allah. Kurang apa Abu Talib? Ingat ya, paman-paman Nabi Muhammad itu bukan Abu Talib saja yang baik. Yang lain itu banyak juga. Tapi yang paling terkenal adalah Abu Talib yang sangat baik pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa dia? Bahkan dia tahu yang dibawa ponakannya ini adalah sebuah kebenaran, tapi hidayah milik Allah. Itulah juga untuk siapapun di antara kita yang berdakwah, tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah orang. Maka sampaikan saja, sisanya banyak berdoa. Semoga Allah memberikan dia hidayah. Jadi boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah di masjid ini sholat isyanya agak malam? Oh siap. Ini mungkin baru juga ngaji. Bukannya sholat yang paling utama tepat pada waktunya? Mohon penjelasan Ustaz, soalnya saya belum mengerti. Bagus. Di kali yang kesekian kita terangkan bahwasanya memahami sabda Nabi Muhammad itu ini perlu pemahaman yang lurus. Di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda ketika ditanya ayul amali afdal, wahai Rasul, amal apa itu yang paling afdal? Kata Nabi Muhammad SAW, as-salatu ala waqtiha. Salat berdasarkan waktunya. Ada hadis yang lain memang disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Ulun bahas hadis yang pertama. Salat berdasarkan waktunya yang telah disyariatkan. Subuh betul awal waktu. Zuhur betul awal waktu. Tapi untuk kasus zuhur misalnya panas sangat menyengat, maka Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mengundur waktu salat agar suasana jauh lebih dingin. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza shtaddal harru fa abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Jika panas menyengat di siang hari, maka dinginkanlah dulu suasana untuk menjalankan salat. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad pernah hampir salat asar menjalankan salat zuhur itu karena sangat panas. Karena panas di siang hari itu di antara percikan atau semburan dari neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Yani angin jahanam. Tapi untuk kasus yang ini berlakukah kemudian seperti zaman kita sekarang yang ada AC, yang ada kipas? Tidak, tidak berlaku. Bukan berarti sabda Nabi Muhammad tidak berlaku. Di suatu tempat nanti ketika kemudian tidak ada kipas lagi, tidak ada AC lagi, dan betul-betul di siang hari sangat panas, maka tetap berlaku sabda Nabi Muhammad SAW. Kita punya kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Hukum itu akan berputar bersama sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Gak ada sebab, gak ada hukum. Ada panas, tunggu. Gak ada panas, ya on time. Faham ya? Tetap on time. Tapi suatu saat nanti kalau misalnya memang sudah tidak ada kipas angin, maka boleh diundur sampai suasana agak dingin. Itulah waktu yang paling afdal, mengundurnya ketika ada sebab. Asar awal waktu, maghrib awal waktu, isya akhir waktu yang paling afdal. Kata Nabi Muhammad SAW, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayu akhirul isya ila nisfil lail." Jika aku tidak takut untuk membebani umatku, sungguh aku akan suruh mereka untuk mengakhirkan waktu isya ke tengah malam. Itulah waktu yang paling afdal. Dan itu juga diantara dalil waktu isya berakhir di tengah malam. Terlepas dari perdebatan, ada yang menyebutkan berakhir sebelum waktu subuh datang. Tapi pendapat pertama insyaallah lebih kuat. Dan kita mengakhirkan ini tidak terlalu lama, enggak sampai berjam-jam. Cuman sebentar setelah azan, sebagian masjid 5-10 menit mungkin iqamah, kita mungkin ya setengah jam. Ya, enggak terlalu lama kok. Jadi kita bukan berarti kita enggak tepat waktu ini, enggak, kita undur sedikit. Kecuali misalnya nanti ulun selesai jam 10, jam 11, sekalian jam 12 aja kita selesai. Tapi apakah ulun bisa? Oh, suara habis. Wallahualam bisa. Jadi itu kurang lebih penjelasannya. Tidak mengapa ya diundur sedikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar isbal tidak hanya pada mata kaki saja, tetapi pada pergelangan juga? Ada bahasan memang seperti ini, tapi saya tidak siap menjawab sekarang. Ya, disebutkan tidak boleh melebihi ini juga. Wallahu alam bisaw. Saya sarankan antum baca ulasan cukup lengkap tentang ini tulisan Ustaz Muhammad Abu Tuaisikal ya, di rumaiso.com. Hukum isbal tangan, silahkan baca. Saya enggak siap jawab sekarang. Tapi yang paling inti, karena tentunya juga kalau anda kepanjangan enggak nyaman jawab. apalagi panjang sekali. Allahu Akbar, kayak orang tangan kutung ya. Pasti anu lo, apa? Ada tangannya? Batu? Mana tangan? Udah tadi lah ya. Tadi ada ya. Itu Sri Mulat lah. Silahkan baca ya, saya gak siap jawabnya sekarang. Apakah ada keturunan para sahabat di zaman ini seperti keturunan Nabi Muhammad SAW yang masih ada sampai sekarang? Ada. Ada. Bukankah yani ya Ali bin Abi Thalib sahabat? Orang-orang yang kita panggil sekarang Habib atau Habaib, itu rata-rata anak keturunan Husain. Karena Husain lebih banyak anaknya dibandingkan Hasan. Husain cucu Nabi Muhammad SAW. Cuman tentunya yang namanya Ahlul Bait bukan yang dari Ali saja. Dari Ja'far, dari yang lain, semua orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad yang beriman dan beramal saleh, anaknya Abbas juga misalnya, ya masih ada. Bukankah mereka sahabat? Berarti anak mereka anak keturunan sahabat basicnya. Tapi diangkat ke atas, wah bahkan anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih ada sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Di Madinah, kita tahu di dalam sejarah itu di Madinah ada dua suku besar ya. Sebagaimana kita kenal di Mekah ada suku-suku besar seperti Quraisy dan lain sebagainya. Di Madinah itu ada dua yang besar kan, Al-Aus wal Khazraj. Entah mengapa sampai ulun kuliah dulu, itu ketika kita tanya ke orang-orang lokal, kemana anak keturunan dua suku itu? Di antara mereka menjawab, ada kok, tapi bukan Aus dan Khazraj-nya yang mereka pasang di belakang nama mereka. Kakek yang di bawahnya yang mereka pakai. Sama. Kenapa? Sikap hati-hati. Orang enggak bisa tahu orang itu kemudian keturunan yang baik gitu ya. Keturunan darah biru enggak bisa tahu orang nobel sedikit. Mesti bawaannya pengen, apalagi orang kita, minta banyu dan lain sebagainya. Ya. Kata mereka, tetap ada. Tapi bukan itu yang mereka sematkan di belakang. Misalnya namanya Muhammad Al-Ausi, Muhammad Al-Khazraji. Enggak itu yang mereka pakai. Tapi kakek yang di bawahnya. Supaya bahkan lu tahu, sebagian jamaah, tentunya sangat sedikit kita bisa kenal. Di antara jamaah ada yang Habib sebenarnya. Tapi mereka tidak sebutkan marganya. Mereka sebutkan saja, kita tahu ada anak keturunan Rasulullah. Kenapa? Supaya orang tidak salah faham. Mereka hanya ingin dikenal layaknya anak keturunan Arab biasa. Padahal bisa jadi dia marganya Al-Habsyi, mungkin Al-Kahf, ya, Al-Idrus misalnya. Tapi dia simpan apa? Orang salah faham karena dia sudah ngaji. Orang terkadang salah faham, enggak bisa lihat anak keturunan Rasul sedikit langsung ingin mengagungkan yang berlebihan. Enggak, dia enggak mau. Dia ingin yakni bahasa halabiyunya itu down to earth. Lebih membumi ya. Allah alam bisa. Tapi enggak bisa dipungkiri, muka Arab banget gitu kan. Tapi alhamdulillah jamaah juga enggak kepo-kepo angan. Marganya apa aja? Enggak gitu juga gitu. Wallahu alam bisa. Bagaimana cara Assalamualaikum. Bagaimana cara seorang berniat dengan benar? Apakah di dalam niatnya itu harus ada jenis ibadah, tempat ibadah, jadi makmum atau imam? Dan yang lain-lain lagi, apakah itu perlu Ustaz? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika itu perlu Nabi Muhammad pasti ajarkan. Akan bahwasanya niat harus sedetail itu. Contohnya kasus salatnya. Apakah dia imam atau makmum? Salatnya salat apa? Berapa rakaat? Menghadap kiblat atau tidak? Iya. Kalau memang itu diharuskan, Nabi Muhammad pasti ajarkan. Tapi tidak. Niat itu ada dalam hati. Bahkan kata Syekh Utsaimin, Anda ketika wudu pun, ketika Anda wudu, Anda tahu mau sholat apa. Dan sholat itu pasti orang tahu jumlah rokaatnya berapa. Dan Anda tahu Anda bakal jadi imam atau tidak. Kalau Anda bukan imam, ya Anda gak bakal tahu. Anda tahu, saya makmum. Ya, kata Syekh, sangat tidak masuk akal demikian. Terkadang orang menyebutkan sedetail apapun mesti ada kurangnya. Saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala menjadi makmum. Anda belum sebutkan bulan, tahun, tanggal, jam, atau lebih detail lagi. Subhanallah. Anda kurang, kata beliau. Kalau ingin detail, detail sekalian. Tapi kan tidak. Ketika Anda wudhu pun Anda sudah niatkan untuk sholat apa? Saya mau sholat zuhur. Pastilah 4 rakaat. Pasti Anda hadap kiblat. Gimana Anda sholat? Orang hadap sini semua, Anda hadap sono. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Niat cukup di dalam hati dan hanya butuh persekian detik terlintas di hati. Saya pengen sholat apa, itu jelas. Wallahu a'lam bishawab. Karena jika ini di benar, Nabi Muhammad pasti ajarkan dan pasti akan menyulitkan umat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti niat kurban begitu detail, niat apalagi zakat begitu detail, masya Allah. Enggak, Islam itu mudah. Bukan berarti kita meremehkan, tapi basicnya Islam itu mudah. Terbetik di hati, saya niat sholat ini, selesai. Enggak repot, repot ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Ana ingin bertanya, seandainya sebelum bulan Dzulhijjah kita sudah menjalankan puasa Daud, lebih utama yang mana, melakukan puasa Daud atau puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah? Puasa Daud, puasa yang paling utama. Anda lakukan di awal-awal Dzulhijjah, lebih dahsyat lagi berarti. Puasa paling utama itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari. Itu puasa paling utama. Di antara puasa sunnah yang lain, itu memang yang paling berat. Maka dia paling utama. Apalagi Anda lakukan, tetap Anda jalankan di awal-awal bulan Dzulhijjah. Tentunya kita sudah masuk tanggal 1 ya. Mudah-mudahan pian sudah potong kuku, sudah cukur rambut tadi ya, yang niat berkurban. Karena sejak masuk maghrib tadi yang sudah terlarang untuk yang niat berkurban, untuk potong kuku dan cukur rambut. Betul-betul rambut kepala saja, bukan bahasan semua bulu, bukan. Rambut kepala, betul-betul rambut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi silakan Anda melanjutkan puasa Daud, dan kemudian ketika Anda menjalankannya di awal-awal bulan Dzulhijjah, Anda dobelkan niatnya boleh berdasarkan pendapat seorang ulama. Karena jenisnya sama, sama-sama sunnah. Enggak ada masalah. Bagus. Siap. Luar biasa. wah, cukup panjang ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah Ana dan teman-teman akan magang ini ya, akan magang di daerah tambang selama setengah tahun. Siap. Di mana lokasinya jauh dari kajian sunnah dan banyak fitnah syahwat. Siap. Banyak warung remang-remang ya. Mohon beri kami nasihat Ustadz agar dapat menghindari fitnah tersebut dan agar tetap semangat dalam menuntut ilmu agama walau jauh dari kajian sunnah. Dan apa kiat-kiat yang harus dilakukan agar selalu memprioritaskan ibadah walaupun sedang sibuk? Jazakallahu khair. Jangan sekali hukumullah, sekalipun Anda jauh dari kajian sunnah, insyaallah di lokasi tambang pun ada sinyal kan? Ada sinyal. Walaupun sebagiannya rada susah. Pilih operator yang tepat, pilih operator yang tepat. Ada sinyal, Anda tetap bisa streaming kok. Anda tetap bisa nuntut ilmu, Anda tetap bisa recharge ilmu setiap hari. Entah di masjid ini atau di masjid yang lain, atau yakni akun-akun YouTube yang lain yang kadang-kadang juga live seperti Rifkon. Iya, Anda tetap bisa nuntut ilmu. Tetap menjalankan ketaatan seperti biasa dan tetap nuntut ilmu. Bisa habis subuh, bisa habis maghrib, ya nanti sesuai dengan kegiatan antum. Menjalankan ketaatan, itulah cara kita mempertahankan yakni iman ini. Dan insya Allah di saat yang sama jauh dari fitnah syahwat, karena Anda sibuk ibadah. Oke, mungkin pertanyaan adalah pastinya mahasiswa ya, karena magang. Kalau memang fitnah syahwat tersebut luar biasa memuncak, Anda menikah saja. Ya, bahaya jam. Melampiaskan hasrat seksual itu adalah fitrah manusia. Tapi kalau Anda sudah sampai level di mana Anda takut terjerumus kepada na'udzubillah zina, menikahlah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya? Pokoknya Anda menikah, Anda bawa ke tempat magang, mungkin teman-teman di kos-kosan Anda milih kontrakan, ya. Coba supaya kita menjaga ketaatan dan juga menjaga yakni fitnah syahwat. satu dosa yang dengannya paling banyak menyebabkan orang masuk neraka Allah, dosa mulut dan dosa kemaluan. Wallahu a'lam bissawab. Dan kiat-kiat apa yang harus dilakukan agar selalu memprioritaskan ibadah walau sedang sibuk. Mungkin itu ibadah Anda yang terakhir. Mungkin itu sholat Anda yang terakhir. Mungkin itu baca Quran Anda yang terakhir. Mungkin dan mungkin dan mungkin. Mungkin itu yang terakhir. Maka mungkin itu adalah ini motivasi. Jadi begitu azan bersegera, begitu yani ada waktu beribadah. Karena mungkin itu yang terakhir. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir. Dari semua rata-rata pertanyaan ini semuanya diawali afwan ustadz di luar tema, tapi saya enggak baca. Jadi sekarang Anda tahu ya, semuanya ngomong begitu. Afwan ustadz di luar tema. Ada semuanya di luar tema ya. Jadi mau bahasan apapun, pertanyaan terserah gue gitu ya. Dasar antum nih. Tapi enggak apa-apa ya. Seorang bertanya sesuatu yang mungkin dia masih humut, sesuatu yang dia masih belum paham. Ustadz, ana ingin mengucapkan, oke, okay. Ana ingin mengucapkan jazakallahu khairan karena ceramah antum Ahad tadi. Entar, yang pagi apa yang malam? Karena pagi tentang jodoh, malam tentang surga. Kedua orang tua ana membolehkan ana menikah. Yang pagi berarti. Ya, masya Allah ya. Kayaknya ilmunya langsung dia praktekkan ya. Artinya berbicara dengan orang tua, tapi sebelumnya Anda sudah berbicara kepada Allah untuk menaklukkan orang tua. Tahu? Siapa yang tidak bisa Allah lunakkan? Semua orang bisa Allah lunakkan hatinya. Yang penting kita benar caranya. Sebelum mendekati orang tua, izin untuk menikah, Allah dulu Anda panjatkan doa, ya Allah mudahkan saya berbicara. Mudahkan orang tua saya faham dengan keinginan saya. Ya begitu ngomong orang tua sangat mensupport ya. Ulun baca dulu ya. Kedua orang tua ana membolehkan ana menikah setelah lulus SMA. Mantap, barakallahu fikum. Tapi setelah dibolehkan, nah mulai timbul masalah nih. Aduh, ada-ada aja. Tapi setelah dibolehkan, ana malah takut menikah, Ustaz. Gimana? Aduh. Takut hanya pintar teorinya saja, tapi prakteknya tidak bisa dan ketakutan-ketakutan lainnya. Sebelum ana diizinkan menikah, ana sangat semangat ingin menikah. Setelah diizinkan, ana malah takut, Ustaz. Apa ini termasuk talbis iblis? Ya. Dia enggak suka Anda menikah. Makanya kemudian dimasukkan pemahaman-pemahaman, alah ente cuma bisa teori, alah ente masih macam-macam lah pokoknya. Abaikan itu ya. Karena syaitan yani suka ketika seorang tidak menikah. Ketika menikah, dia tentunya dia marah. Tapi ketika orang itu menikah, sejak momen pertama dia akan berusaha tanamkan kebencian. Itulah kenapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini di antara athar atau sunnah Abdullah bin Mas'ud, salat mengimami istri setelah pernikahan. Itu sunnah beliau. Jadi ada seorang datang kepada beliau, wahai sahabat yang mulia, saya baru saja menikahi seorang perempuan, tapi saya takut dia tidak suka dengan saya. Lalu beliau menerangkan, sesungguhnya kecintaan itu dari Allah, tapi benci itu dari syaitan. Dia ingin sekali menanamkan kebencian kepada kalian sejak hari pertama menikah. Maka jika dia datang kepadamu, maksudnya perempuan itu datang kepada kita setelah akad, atau kita mendatangi dia setelah akad, maka suruh dia sholat di belakangmu dua rakaat. Itulah kenapa ada sunnah sholat antara kedua mempelai imam. Ustaz, bacaannya dikeraskan atau disirkan? Lihat kondisinya. Kalau misalnya Anda nikahnya siang, maka pakai hukum dasar sholat sunnah di siang hari, sir. Kalau malam, hukum asal sholat di malam hari, jahar. Tinggal lihat sikonnya aja. Dan di saat yang sama, istri bisa mendengarkan Anda, masya Allah, dasar bagus laki kuninya. Karena mungkin Anda memang sholat dua rakaat, tapi rakaat pertama itu Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran ya. Kak, malam ini kita guringan jakal aja. Kenapa ring? Uyuh onda. Dua rakaat Al-Baqarah sama Ali Imran, masya Allah. Dia penghafal Al-Quran rupanya. Tapi enggak gitu-gitu juga ya. Cuman jangan juga terlalu pendek. Rakaat pertama Alif Lam Mim, rakaat kedua Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Itu terlalu pendek. Ya yang standar lah ya. Pertama ke Al-Kafirun, kedua Kulhu ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pegang ubun-ubunnya, perkataan Imam Abu Dawud, pegang ubun-ubunnya dan doakan doa Nabi Muhammad, yakni untuk istri atau juga untuk ketika kita punya kendaraan baru. Siapapun di antara baru beli misalnya, entah mobilnya betul-betul baru atau second, tapi Anda kan baru beli. Pegang, entah Anda pegang stangnya atau pegang apanya, doakan doa Nabi Muhammad berikut. Allahumma, siapa yang baru beli sepeda motor nih? Ada yang baru beli sepeda motor jemaah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Doa untuk istri yang baru kita nikahi atau kemudian juga untuk tunggangan yang baru kita miliki. Doakan kebaikan. Mudah-mudahan yakni kita mengharapkan dari Allah kebaikan istri ini. Untuk kasus tunggangan, mudah-mudahan ini mengantarkan saya kepada kebaikan-kebaikan. Tidak menghantarkan saya mungkin na'udzubillah ke tempat-tempat maksiat, atau mungkin sekalinya ada yang minjem tapi pengen maksiat juga, mogok kas pada motornya mungkin ya, padahal bensinnya full, pokoknya karena kau dinyalain. Kenapa? Karena standar belum diangkat. Pan, itu beat baru pan. Jamaah sekalian, alhamdulillah, Allah ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya, dan aku berlindung kepadamu keburukannya dan keburukan tabiat. Doakan itu. Tapi kalau istri enggak usah disembur ya, tapi dicium. Yeah. Karena sudah halal. Doakan habis itu yakni sun sayang saja karena banyak tamu nunggu di luar. Kalau sunnya berandam itu kena. Wallahu a'lam bisa. Sunnya berandam, tokatnya bingkak. Jangan sekali hukumullah ya, maka jawabannya ini talbis. Dia akan menanamkan keragu-raguan. Maka bismillah. Anda sudah belajar, ketika Anda yakni dimudahkan oleh orang tua, langsung sambut. Karena mereka pasti akan dukung. Nih, ulun sebutkan kemarin sebuah perbandingan ya. Dan ini ulun dapatkan dari Akhwaju Tasmin dan beliau dari Ustaz Khalid Syamhudi. Yang namanya orang tua itu, kita buruk saja, na'udzubillah misalnya na'udzubillah, kita buruk saja, orang tua pasti akan pengen kita jadi baik. Misal, seseorang terjerumus menggunakan narkoba, itu orang tua apakah diamkan? Enggak, dia pasti tolong berapapun duit keluar supaya anak saya direhab. Itu orang tua. Na'udzubillah, misalnya nih ada seorang menghamili anak orang, apakah kemudian anaknya dia pecat jadi anak? Enggak, dia mesti dukung. Tanggung jawab kamu nak, kamu harus tanggung jawab. Kenapa? Itu buruk saja, orang tua itu pasti dukung, apalagi Anda pengen baik. Bah, ma, saya bukan izin untuk berzina, saya izin menikah. Saya ingin membangun rumah tangga karena Allah yang berjanji, Nabi Muhammad yang berjanji, Allah akan cukupkan untuk saya rezeki saya. Kenapa, ma? Sip. Oh, langsung mun mama sudah sip, sudah tuh bisa jadi sidin yang membantu mencarikan. Pas pada anak kaya. Semalam tuh pas semua kajian dihiga mama, no. Binin kamu lain wadai. Maksudnya iya. Dapat ya. Tuis saya kena ya. Anda sudah membayangkan perempuan tadi kan? Saya giring Anda memikirkan perempuan atau nya wadai. Akhwat binanya bisa anu panggil. Istilahnya tuh sudah lawas ngaji panggil. Pohon pina baik pokoknya bungas lah kan. Nah, itu justru dimainnya. Wah, langsung mamanya akhirnya begitu pengajian niat mamanya nyari anak istri untuk anaknya ya. Niatnya salah ya. Enggak ada masalah ya. Amal tergantung niatnya. Di pengajian mamanya dapat. Pian mun sudah di pengajian nih, oh mantap tuh, Pak. Tapi kalau misalnya Anda dapat di pengajian, ibu Anda yang mencarikan, itu Anda harus siap mental, bisa jadi Anda dapat akhwat yang sudah lama ngaji. Akhirnya memicu Anda untuk lebih dalam ngajinya ya. Tapi jangan minder. Aduh, sudah akhwat lawas ngaji ya. Enggak ada masalah. Bisa jadi dia menolong Anda dalam ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia buka hatinya. Ya. Anda mungkin baca Al-Qur'an masih tahsin, dia hafal juz 30 atau bahkan mungkin hafal juz-juz yang lain, tapi anak pian kah bu? Ih nih malam tadinya pada mencacarakan istri, kayak apa kan? Belum oke ya? No, Allah nyamannya. Nyaman mana? Kenapa? Karena Allah sudah mudahkan dari awal. Kenapa? Cara anda tepat, ha? Minta kepada yang punya memang. Ya, ini kadang gerasa gerusu, nyari akunnya, manalah akunnya? Dapat DM kan disauti orang. sorry nih, mudah tidak tersinggung ya. Jangan gitu caranya. Cari temannya atau anda utus, yakni adik perempuan anda, kakak perempuan anda, bibi anda, ibu anda. Ya. Cari akan ding lagi. Udah tuh. Enggak harus kemudian kita yang ngerasa gerusu. Nah, kayak mantap. Mudahan kan ya terima aja. Ulun bekawan lukala aja. Udah kita tugaskan adik atau kakak. Terkadang orang tidak merasa dia sedang yakni dipelajari oleh seseorang. Baik kayak aja bepandir gin betata gitu. Pokoknya ulun setuju dah. Sudah ya, habis itu langsung didekati totonya yang kayak tadi. Ulun oke okay, ya. Pokoknya men kakak ikam aku oke. Okay. Wah, pian aja lagi. Ya, jangan kemudian ketika dapat koler ngaji, dapat pang sudah bini. Ah, ini niat ngajinya enggak benar ya. Anda akan mendapatkan apa yang Anda niatkan. Niat Anda enggak benar. Ada, tetap Anda akan dapat niat yang Anda niatkan. Ke masjid Imam Syafi'i hanya ingin cari istri. Anda akan dapatkan istri. Tapi tentunya bisa jadi Anda tidak dapatkan ilmu karena imba itu mengoler. Bininya membawai koler pulang. Nah, timbul masalah. Kenapa? Berarti Anda tidak layak atau tidak sebaik itu untuk dia. Maka untuk yang tadi bismillah. Jauhkan yakni bisikan-bisikan syaitan yakni ditunggu undangannya biar kita tahu siapa orangnya tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan bermanfaat jemaah. Salam dan khilaful mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.